innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Jamaah sekalian dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa mukaddimah terkait dengan surat Al-Insyiqaq. Mulai dari namanya, keutamaannya, asbabun nuzulnya, makkiyah atau madaniyah, dan yang lain-lainnya. Hari ini kita akan memasuki tema utama kita yaitu tafsir surat Al-Insyiqaq. Namun, seperti biasanya kita akan mengawali dengan tafsir global sebelum kita mengkaji ayat per ayat secara rinci, agar kita bisa mengetahui kandungannya terlebih dahulu secara umum, sehingga nanti ini akan menjadi pondasi bagi kita saat kita mempelajari secara rinci. Nah, sebelum kita membahas tentang tafsir global ini, kita perlu mengetahui bahwa surat Al-Insyiqaq ini punya tema. Punya tema. Dan tema dari surat Al-Insyiqaq ini tidak jauh dari ciri khas surat-surat Makkiyah. Kenapa? Surat-surat Makkiyah. Dan kita tahu surat Al-Insyiqaq adalah surat apa? Makkiyah. Yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, surat Makkiyah ini punya ciri khas yaitu fokusnya adalah penguatan akidah. Napa? Penguatan akidah. Karena banyak manusia-manusia yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam ini perlu dikuatkan apanya? Akidahnya. Jadi bukan di blow up, bukan. Bukan diundang ke sana kemari, bukan. Orang baru masuk Islam itu diapakan? Dikuatkan akidahnya. Dengan cara apa? Dengan cara dipahamkan dengan prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Dipahamkan apa? Prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Nah, surat Al-Insyiqaq ini tema utamanya adalah membahas salah satu prinsip dasar beragama. Dan ini sudah kita singgung saat kajian tafsir 2 pekan yang lalu. Saat kita mengkaji prolog surat Al-Insyiqaq. Prinsip dasar beragama itu adalah patuh. Kenapa? Patuh. Patuh niku nggih manut. Manut niku nggih taat. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kepatuhan kepada Allah itulah prinsip yang sedang dibangun lewat surat napa? Al-Insyiqaq. Nek mlebu Islam, ketika masuk Islam itu kita harus patuh. Patuh kepada sinten? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muslim yang sejati, berarti wonten muslim musliman. Muslim yang sejati itu begitu ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak banyak protes, enggak banyak ngeluh, yang ada adalah sami'na wa ata'na, sendiko dawuh. Itu muslim napa? Sejati. Baik. Setelah kita mengetahui tema umumnya, apa tema umumnya tadi? Menanamkan prinsip kepatuhan kepada sinten? Allah. Itu tema umumnya surat Al-Insyiqaq. Setelah kita mengetahui tema umumnya, mari kita bahas apa kandungan global surat Al-Insyiqaq. Secara global, kandungannya ada 3 poin. Ada berapa? 3 poin. Poin yang pertama ada di ayat 1-15. Poin pertama ada di ayat pinten? 1-15. Poin yang kedua ada di ayat 16-19. Pinten? 16-19. Sedangkan poin yang ketiga, yang terakhir, adalah ada di ayat 20 sampai ayat yang terakhir. Pinten ayat terakhir? Ayat 25. Coba diulangi, ada berapa kandungan? 3. Yang pertama dari ayat berapa? 1-15. Yang kedua? 16-19. Yang ketiga? 20-25. Mari kita bahas satu persatu. Kandungan umum yang pertama, ayat berapa tadi? 1-15. Apa isinya? Isinya adalah pemaparan. Nopo? Pemaparan berbagai kejadian di awal hari kiamat. Nopo? Pemaparan berbagai kejadian di awal hari kiamat yang menunjukkan kepatuhan alam semesta. Yang menunjukkan kepatuhan alam semesta. Coba diulangi, apa yang pertama? Pemaparan berbagai kejadian. Kapan? Di awal hari kiamat. Yang menunjukkan kepatuhan alam semesta. Kepatuhan kepada siapa? Ya masih kepada Allah lah. Ya. Kepatuhan kepada Allah. Mari kita lihat. Ayat 1 sampai berapa tadi? 15. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. 5 ayat ini membahas tentang kejadian hari kiamat. Apa yang terjadi di awal hari kiamat? Perubahan kondisi langit dan kondisi bumi. Langit dan bumi saat itu tidak normal. Tidak seperti yang sekarang kita lihat. Ayat 1 menggambarkan perubahan yang ada di langit. Idza sama'un syaqqat. Saat itu langit akan pecah, akan terbelah. Ya. Kalau sudah terpecah, terbelah, maka yang terjadi adalah ambruk. Ya. Kenapa langit yang begitu kuat, yang begitu kokoh, yang begitu tebal, yang begitu rapi, saat ini bisa terbelah, bisa pecah, bisa berantakan? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Karena langit patuh. Patuh kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang memerintahkan langit itu pecah, berantakan, hancur, sinten? Allah. Maka langit pun patuh. Begitu pula yang dilakukan oleh bumi. Tadi bicara atas, sekarang bicara apa? Bawah. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika bumi itu diluaskan, diratakan, dipanjangkan, dilebarkan, kemudian semua isinya dikeluarkan. Kenapa bumi begitu patuh kepada Allah Azza wa Jalla? Yang awalnya ukurannya sekian, kemudian dilebarkan. Yang awalnya semua isinya berada di dalam, disimpan rapi, kemudian dibongkar dan mau mengeluarkan apapun yang ada di dalamnya. Jawabannya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Karena bumi patuh dengan perintah Allah yang memerintahkannya untuk berubah. Apakah bumi, langit patuhnya hanya di hari kiamat? Sekarang pun langit, bumi beserta isinya patuh kepada Allah. Langit. Ada matahari, ada napa? Bulan, ada bintang. Coba jenengan pikirkan. Sudah berapa tahun matahari yang merupakan salah satu isi langit nurut kepada Allah untuk terbit dari mana? Timur, tenggelam di barat. Sudah berapa tahun matahari nurut kepada Allah? Pinten tahun? Boten ngertos. Apa pernah matahari protes kepada Allah? Aku bosan. Kawit mien sekang mana itu kulon ya wetan aku nek bahasa Jawa ngandur kobeng saking pundi wetan. Kenapa matahari enggak pernah protes? Aku pengin sekali-kali dari mana, dari utara apa dari nopo selatan? Gak pernah. Itu arah. Bicara nopo? Arah. Juga gak pernah matahari protes kepada Allah. Kenapa gak diganti misalnya terbitnya jam 8, jam 9, ngantuk. Kenapa selalu terbitnya tepat waktu jam pinten? Jam 5, ya. Sudah mulai kelihatan warna merahnya, nanti kita akan bahas. Fala uqsimu bisyafaq, ketika tenggelam, ya. Warna merahnya mulai kelihatan. Enggak pernah matahari itu protes kepada Allah. Aku lho sih pengen dolanan, mau apa? Tenggelam. Bulan pun demikian. Disiplin bulan itu pertama kali muncul dalam bentuk yang kecil. Nanti lama-lama jadi bulan sabit, terus jadi separoh pas tanggal 14, 15, 13, 14, 15 dalam bentuk apa? Bundar bulan purnama. Tidak pernah bulan itu protes kepada Allah. Saya pengen apa? Muncul langsung besar. Itulah kepatuhan langit dan bumi kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya ketika hari kiamat, tapi juga ketika saat ini sebelum datangnya hari kiamat. Berarti yang biasanya enggak patuh sama Allah dari alam semesta niku sinten? Kulo kali jenengan. Konsolat protes. Nggih napa mboten? Nggih. Kontangi gasik, esi ngantuk. Suruh bangun gasik masih ngantuk alasannya. Suruh berangkat ke masjid maghrib-maghrib urung rampung boleh bal-balan. Nggih napa mboten? Suruh pakai jilbab alasannya sumuk, panas. Hanya manusia. Bahkan gunung pun nurut kepada Allah Azza wa Jalla. Semut pun nurut kepada Allah. Semuanya nurut kepada Allah. Kecuali manusia. Kapan manusia akan patuh 100% kepada Allah? Kapan? Ketika datang hari kiamat. Gak ada di antara mereka yang bisa protes ketika dikeluarkan dari muka bumi, dari dalam bumi. Gak ada. Manut semuanya. Apakah kita akan nurut kepada Allah nunggu nek wis kiamat? Sesungguhnya kepatuhan kita saat ini akan berpengaruh kepada nasib kita di hari kiamat. Kita ulangi, sesungguhnya kepatuhan atau tidak patuhnya kita kepada Allah hari ini akan berpengaruh kepada nasib kita di hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 5 ayat berbicara tentang kejadian hari kiamat yang menggambarkan bagaimana patuhnya langit dan bumi kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang beragam manusia di hari kiamat. Yang mana beragamnya manusia di hari kiamat itu adalah potret dari perilaku mereka ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, ya ayyuhal nas, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai para manusia, kalian semuanya sedang berjalan menuju kepada Allah. Kalian melakukan berbagai macam hal di muka bumi ini, yang baik maupun yang buruk, tapi semuanya akan menghadap kepada Allah. Yang soleh menghadap kepada Allah. Yang tidak menghadap kepada Allah. Yang rajin sholat menghadap kepada Allah. Yang tidak mau sholat menghadap kepada Allah. Yang berbakti kepada orang tuanya akan menghadap kepada Allah. Yang tidak berbakti kepada orang tuanya akan menghadap kepada Allah. Yang memperhatikan pendidikan anak dan istrinya akan menghadap kepada Allah. Dan yang cuek dengan pendidikan anak dan istrinya pun akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rajin membaca Al-Quran akan menghadap kepada Allah. Yang tidak pernah nyentuh Al-Quran akan menghadap kepada Allah. Bedanya apa? Bedanya fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Bedanya orang-orang yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan kehormatan menerima kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya. Itu bedanya. Semuanya akan menghadap kepada Allah. Tapi yang membedakan adalah dengan tangan apa kita akan menerima kitab catatan amalan kita. Yang patuh, nurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunianya, maka dia akan mendapatkan kehormatan untuk menerima kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Akan mendapatkan kemudahan dalam proses hisabnya dan akan menemui keluarganya dengan perasaan bahagia. Capeknya kita, letihnya kita, perjuangan kita di dunia ini untuk sholat, untuk ngaji, untuk mempertahankan prinsip beragama, walaupun ada cacian, walaupun ada makian, walaupun ada penolakan, walaupun ada fitnah, seluruh perjuangan kita tersebut akan berubah menjadi kebahagiaan. Kapan? Di hari kiamat. Ini baru bahas golongan yang pertama, yang manut. Maka Allah melanjutkan. Yang enggak manut bagaimana? Yang enggak manut Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Yang enggak nurut nanti di hari kiamat ketika kaum mukminin mendapatkan kehormatan dikasih kitab catatan amalannya dengan tangan kanan, maka orang-orang yang tidak nurut itu akan mendapatkan catatan kitab amalannya dengan tangan kiri lewat belakang. Tidak mendapatkan kehormatan untuk lihat langsung. Karena tidak pantas. Sudah dikasih peringatan ketika di dunia. Gak nurut. Bolak-balik dibacakan ayat Al-Quran. Hadis Nabi SAW. Ustadznya ngomong. Khatibnya ngomong. Kiainya ngomong. Mubaliknya ngomong. Semuanya ngomong. Kasih nasihat sampai mulutnya berbusa-busa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Asih mending nopo. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mbok esiana sing nyantol. Niki mboten. Urung mlebu wis metu. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah. Ini adalah poin yang pertama. Coba diulangi apa poin yang pertama? Pemaparan berbagai kejadian di awal hari kiamat yang menunjukkan kepatuhan alam semesta. Ayat pinten? 1 sampai 15. Mari kita pindah poin yang kedua. Ayat berapa tadi? 16 sampai 19. Apa isinya? Penjelasan bahwa manusia akan menjalani berbagai macam fase. Penjelasan bahwa manusia akan menjalani bermacam fase. dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya. Di dunia maupun di akhirat. Kita ulangi. Apa? Penjelasan bahwa manusia akan menjalani bermacam fase dalam kehidupannya. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Saat akan menjelaskan poin ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengawalinya dengan sumpah. Fala uqsimu bisyafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idha tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Intinya adalah latarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian wahai para manusia pasti akan mengalami macam-macam fase dalam kehidupannya. Kehidupan dunia atau akhirat? Dunia. Kita semuanya mengalami fase itu. Mulai dari fase kita berada di dalam perut ibu kita, itu pun juga mengalami beberapa fase. Dalam bentuk cairan, terus jadi segumpal darah, segumpal daging, terus bentuk manusia, dikasih nopo, nyawa, proses, tangan, kaki, dan seterusnya. Fase pindah kemudian, 9 bulan, keluar dari nopo, rahim ibunya. Kemudian mengalami fase disusui, kemudian disapih, latihan duduk, latihan jalan, sampai bisa lari. Terus sampai ke puncak kekuatan kita. Saat usia kita 30, 20, 40. Setelah itu kemudian apa? Turun. Dari lemah, kuat, lemah lagi. Jenengan fase mana? Macam-macam. Ada yang lemah karena kecilnya. Ada yang lemah karena tuanya, ada yang kuat karena memang sedang fase puncak. Semua orang akan mengalami fase itu di dunia. Bukan hanya fase fisik, tapi juga fase perasaan. Ada saatnya kita mengalami fase senang, ada saatnya kita mengalami fase susah, ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita sehat. Ada saatnya rezeki kita lancar, ada saatnya rezeki kita seret. Ada saatnya anak kita nurut, ada saatnya anak kita susah. Akeh susahnya apa kayak manut ya? Ya. Jangan jawab sendirilah. Itu fase di mana? Di dunia. Bukan hanya perasaan, bukan hanya fisik, termasuk tempat. Kita pindah-pindah tempat. Hari ini kita di sini, nanti merantau di sana. Kemudian pindah lagi, apalagi yang kerjaannya harus di nopo? Dipindah-pindah, hari di Papua, tahun depan di Aceh, besoknya lagi di Jawa, terakhir di kuburan. Berarti kita pindah kemana? Akhirat. Di akhirat pun kita akan mengalami fase-fase itu. Fase dibangkitkan dari apa? Kuburan. Dibangkitkan dari kuburan, dikumpulkan di mana? Padang mahsyar. Padang mahsyar, kemudian ada namanya penimbangan amalan. Penimbangan amalan ditentukan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Setelah itu kemudian disuruh jalan lewat apa? Sirat. Ya. Apakah lancar begitu saja? Tergantung manut atau tidak manut. Kalau enggak manut ya jatuh. Tunggu nih. Oh, kecemplung sumur sih ya, sih mending. Kecemplung neraka. Ya. Kemudian setelah lewat sirat, berhasil, selesai masuk surga? Enggak. Masih ada proses kisos antara kaum mukminin. Ini bukan beda lagi, ini bukan kisos yang sebelumnya. Kisos itu adalah balas-balasan. Ya, balas-balasan. Antara kaum mukminin terjadi lagi kisos di situ. Setelah bersih semuanya, baru yang masuk surga, yang tadi masuk neraka. Yang masuk neraka pun nanti juga macam-macam. Ada yang masuk neraka padahal statusnya muslim, ada yang status masuk neraka padahal statusnya kafir. Beda. Yang muslim masuk neraka masih ada peluang untuk keluar, ya. Sedangkan orang kafir yang masuk neraka akan kekal di dalamnya. Begitu kaum mukminin muslim yang masuk neraka dikeluarkan, wah, si Islam masuk neraka. Loh, wong Islam niku wonten mboten sing bebek salat. Ya kuwi calone kuwi. Ada orang Islam yang enggak mau nutup aurat. What? Ya itu calon-calonnya, Dean. Begitu kaum muslimin sudah selesai semuanya keluar dari neraka, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian untuk dimatikan. Napa? Kematian dimatikan. Berarti enggak ada kematian setelah itu. Yang di surga akan menikmati terus kenikmatan di dalamnya tanpa merasa khawatir bakalan mati. Penduduk kekal neraka akan terus disiksa di dalamnya tanpa punya harapan siksaan itu akan habis saat kematian, karena kematian sudah mati. Itulah fase di mana? Di akhirat. Dah selesai, tinggal yang terakhir. Napa? Ayat pinten? 20 sampai 25. Apa isinya? Ancaman. Napa? Ancaman bagi orang yang enggan beriman. Napa? Ancaman bagi orang yang enggan beriman. Allah berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Ayat 20. Kenapa mereka enggak mau beriman? Padahal ayat sudah jelas. Dalil-dalil sudah dipaparkan, sudah banyak yang mengingatkan, sudah banyak yang menasehati. Gak mau nurut kepada Allah, disuruh sujud gak mau sujud, disuruh sholat gak mau sholat. Wa idha quri'al Qur'anu la yasjudun. Disuruh sholat gak mau sholat, disuruh sujud gak mau sujud, disuruh berbakti kepada orang tua gak mau, disuruh nurut kepada aturan Allah gak mau. Balilladzina kafaru yukadzibun. Kerjaannya menolak ajaran Islam. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashirhum bi'adabin alim. Kasih tahu mereka ancaman bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ketidakpatuhan kita kepada Allah itu ada efeknya. Dan kepatuhan kita kepada Allah ada efeknya. Illalladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Yang patuh kepada Allah, mau beriman, mau beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan pahala ghairu mamnun. Nobarnya ghairu mamnun, tidak akan pernah putus. Karena ahli surga gak mungkin mati. Tinggal dia menikmati buah capeknya dia beramal 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, tekun beribadah. Tinggal menikmati balasannya pinten tahun? Selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Selesai tafsir global surat Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ayat